Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Sekarang kita masuk pada bab yang setelahnya. Setelah membahas bab at-tabassum, adab ketika bersenyum atau pembahasan terkait senyum yang biasa dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, barakallahu fikum. Berkata al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, bab ad-dhahik, bab tertawa, yakni barakallahu fikum tertawa yang diperbolehkan dalam Islam, adab-adabnya dan juga pengaruh dari tertawa. Berkata al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Sulaiman ibnu Dawud Abu Rabi', telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Dawud Abu Rabi', qala, beliau berkata, haddatsana Ismail ibnu Zakaria, telah menceritakan kepada kami Ismail bin Zakaria, qala, beliau berkata, haddatsana Abu Raja', telah menceritakan kepada kami Abu Raja, yakni beliau bernama Mihris ibnu Abdillah. An Burdin, dari Burdun. Burdin di sini ibnu Sinan As-Sami. Ayahnya bernama Sinan As-Sami dari Sam. Barakallahu fikum. An Makhul, dari Makhul. An Wasilah ibn al-Ashqa, dari Wasilah ibn al-Ashqa. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, beliau berkata, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, aqillad dhahik, sedikitlah tertawa, fa inna kathratad dhahik tumitul qalba, karena sesungguhnya banyaknya tertawa menyebabkan matinya hati. Karena sesungguhnya banyak tertawa menyebabkan matinya hati. Hati menjadi mati. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Kemudian sebelum masuk pada faedah, kita membaca hadis juga yang berikutnya, karena sabda Nabi ini mirip. Berkata al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Muhammad ibnu Bashar telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar, qala, beliau berkata, haddatsana Abu Bakrin Al-Hanafi, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar Al-Hanafi, qala, beliau berkata, haddatsana Abdul Hamid Ibnu Ja'far, telah menceritakan kepada kami Abdul Hamid bin Ja'far, Abdul Hamid bin Ja'far barakafikum, sebagai perawi yang shaduq, an Ibrahim ibni Abdullah, dari Ibrahim bin Abdullah, perawi yang thiqah terpercaya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, la tukfirud dhahik, janganlah kalian banyak tertawa, fa inna kathratad dhahik tumitul qalba, karena banyak tertawa menyebabkan hati mati. Barakallahu. Pada dua hadis yang mirip tersebut diambil faedah padanya. Faedah yang pertama, barakallahu, faedah pertama adalah jawazud dhahik, bolehnya tertawa. Bolehnya tertawa, dikarenakan Nabi hanya mengatakan sedikitlah dalam tertawa. Berarti boleh tertawa, namun jangan banyak tertawa, sedikit saja. Jangan sering. Faedah yang kedua, larangan memperbanyak tertawa atau sering tertawa. Larangan banyak tertawa atau larangan sering tertawa. Dan banyak tertawa, barakafikum, ini merupakan perkara yang tercela. Adapun tertawa itu sendiri, laisad dhahik munafiyan lil iman, tertawa tidaklah meniadakan keimanan. Ya, tertawa itu tidak meniadakan keimanan. Akan tetapi, barakafikum, bisa mematikan hati apabila banyak tertawa. Disebutkan barakawikum dalam riwayat Abdul Razzaq dan Abu Nu'aim dalam Al-Hilyah, Hilyatul Awliya, bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan, inna ashaban nabi alaihi salatu wasalam yathakun, sesungguhnya para sahabat nabi, mereka itu juga tertawa. Terkadang tertawa. Wal imanu fi qulubihim a'zamu minal jabal. Namun keimanan yang ada pada hati-hati mereka, yakni para sahabat, lebih besar daripada gunung. Lebih besar daripada gunung. Barakallahu. Dikarenakan mereka tidak hulu, berlebihan ketika tertawa. Kemudian faedah yang ketiga, nahyu kasratid dohak, larangan banyak tertawa. Larangan banyak tertawa. Karena Nabi mengatakan, aqillad dohik, sedikitlah tertawa. Berarti kalau banyak dilarang. Perintahnya adalah mempersedikit. Faedah yang berikutnya, kasratud dohik tumitul qalba, banyak tertawa menyebabkan hati menjadi mati. Banyak tertawa menyebabkan hati menjadi mati. Barakallahu fikum. Mengapa demikian? Dikarenakan kalau orang itu banyak tertawa, yang menyebabkan hatinya mati, maka rasa khauf, rasa takut pada hatinya, itu akan hilang. Al-khaufu min mu'akhadatillah wa iqabihi. Rasa takut terhadap hukuman dan azab dari Allah menjadi hilang. Awalnya berkurang, kemudian menjadi hilang. Dikarenakan banyak tertawa, ya, sehingga hatinya mati. Kemudian faedah yang berikutnya, alal insan ayyajtahida ayyakuna kathirul khauf min mu'akhadatillahi ta'ala wa iqabihi. Wajib bagi setiap insan untuk bersungguh-sungguh memperbanyak rasa takut, wajib bagi setiap insan untuk bersungguh-sungguh supaya memperbanyak rasa takut terhadap hukuman dan azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkafikum, ketika orang, para sahabat diperintah oleh Nabi untuk mempersedikit tertawa, itu supaya berkafikum rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap ancamannya, terhadap hukumannya, itu tetap ada. Karena kalau banyak tertawa, dia akan lalai dan lupa dengan hukuman dan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, wajib bagi setiap insan untuk bersungguh-sungguh memperbanyak rasa khaufnya, rasa takutnya terhadap hukuman dan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Faedah yang berikutnya, mempersedikit tertawa merupakan sifatnya orang-orang soleh. Li'anna kasratad dhahik laisat min sifati sholihin, karena banyak tertawa bukanlah sifatnya orang soleh. Berarti orang-orang soleh, di antaranya para sahabat yang tadi disebutkan, mereka juga tertawa. Ya, terkadang tertawa. Tabiat. Akan tetapi tidak sering, ya, dan tidak berlebih-lebihan ketika tertawa. Barakatikum. Faedah yang berikutnya, karena Nabi alaihi salatu wassalam duhikuhu at-tabassum idza radiya au u'jiba bisyai'in. Bahwasanya tertawanya Nabi berupa senyum. Tertawanya Nabi berupa senyum yang hanya kelihatan gigi depannya sedikit. Ketika Nabi ridho dengan sesuatu atau ada sesuatu yang membuat beliau takjub, maka tertawanya Nabi ini adalah senyum, tidak sampai barakamikum keluar suara atau koh-kohah, yakni terbahak-bahak yang suaranya terdengar dari jarak jauh. Nabi tidak demikian, tertawanya Nabi hanya senyum. Barakallahu. Faedah yang berikutnya, mautul qalbi a'zam min mautil jasad. Matinya hati itu lebih besar, lebih bahaya daripada matinya jasad. Kalau jasad, setiap orang pasti mati. Setiap yang bernyawa pasti mati. Bahkan malaikat pun mati ketika pada waktunya. Ya, ketika sudah dihidupkan sangkakala pertanda hari kiamat. Ya, yang kedua dalam satu riwayat atau yang ketiga. Maka semua barakafikum mati. Tidak ada kehidupan kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Barakafikum. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Akan tetapi mautul qalbi, matinya hati, a'zam min mautil jasad. Lebih besar perkaranya daripada matinya jasad. Barakallahu'alaikum. Dikarenakan kalau orang sudah mati hatinya, barakafikum, aba'adul qulub anillahi ta'ala, hatinya akan jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah mati hatinya, hatinya akan jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga badannya pun jauh dari ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat ke-22. Az-Zumar ayat ke-22. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Maka celakalah bagi mereka-mereka yang hatinya mengeras dan berpaling dari mengingat Allah. Dalam tafsir disebutkan fawailun wahalakun, maka celaka dan binasalah alladzina qasat qulubuhum, atau lilladzina qasat qulubuhum, bagi orang-orang yang hatinya mengeras, membatu, wa a'radat an dzikrillah, dan berpaling dari mengingat Allah. Di antaranya barakakum, wallazi yu'addi ila mautil qalbi kathratud dhahik, dan di antara perkara yang menyebabkan hati mati adalah banyak tertawa, sering tertawa. Banyak tertawa dan sering tertawa. Itu diantara barakabikum penyebab hati menjadi mati. Kemudian faedah yang terakhir, hadzal hadits min jawami'i kalimin nabi alaihi salatu wassalam. Hadits ini merupakan sabda Nabi yang memiliki banyak makna. Yakni hadis barakafikum yang Nabi alaihi wasallam sabdakan tadi, aqillad dhahik, ya, fa inna kathratad dhahik tumitul qalba, sedikitlah tertawa, karena sesungguhnya banyak tertawa menyebabkan hati mati. La tuksirud dhahik, janganlah kalian banyak tertawa. Fa inna kathratad dhahik tumitul qalba, karena sering tertawa, banyak tertawa menyebabkan hati mati. Hadis tersebut berkafikum merupakan hadis yang simpel, singkat namun maknanya luas, hikmahnya luas, faedahnya luas. Barakallahu. Tayyib, adapun untuk hadis yang berikutnya insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala bisawab, naktafi bihadzal qadar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, tahaddalu wahdakumullah, barakallahu.